الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan anhu dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anna an-nasa qalu ya Rasulullah dhaba ahlu dusur bil ujur, sesungguhnya manusia, mereka dari kalangan para sahabat al-fuqara di antara mereka, mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhaba al-duthur bil-ujur, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa banyak pahala. Yasalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka. Sedangkan al-fuqara dari kalangan para sahabat, mereka tidak bisa bersedekah disebabkan karena tidak memiliki kelebihan harta. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian dengannya bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah merupakan shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, demikian pula setiap takbir itu adalah merupakan sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu adalah merupakan sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah merupakan sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, demikian pula memerintahkan kepada kebaikan itu adalah sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah, dan mencegah dari perkara yang mungkar itu adalah sedekah. Wa fi budai ahadikum sedekah. Dan dalam penunaian syahwat salah seorang kalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat pun ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi budai ahadikum sedekah dan pada penunaian syahwat kalian itu adalah sedekah, mereka mengatakan ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang di antara kami nah menunaikan syahwatnya, mendatangi syahwatnya, dia mendapatkan padanya itu pahala? Qala araaitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun, bagaimana menurut kalian sekiranya orang tersebut meletakkan, menunaikan syahwatnya dalam perkara yang diharamkan, akankah dia mendapatkan dosa padanya? Nah, ya fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka sebagaimana ketika dia menetakkan dalam perkara yang diharamkan mendapatkan dosa, sebaliknya ketika dia meletakkannya, syahwatnya tersebut dalam perkara yang dihalalkan, maka dia mendapatkan pahala padanya. Rawahu Muslim, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Ad-dusur bitha ya, itu artinya al-amwal. Ahlul amwal. Ya, dhaba al-dusur yaitu dhaba ahlul amwal, orang-orang kaya. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, karena amat sangatnya mereka bersemangat dalam melakukan amalan soleh, amat sangat kuatnya keinginan mereka dalam kebaikan, seringkali mereka merasakan suatu kesedihan atas perkara-perkara yang mereka tidak mampu, tidak bisa menjalankan, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Di saat saudara mereka yang lainnya bisa menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ya, mereka merasakan kesedihan ketika mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk ikut serta keluar berjihad bersama Rasulullah SAW. Disebabkan karena tidak memiliki perbekalan kendaraan yang mereka gunakan untuk bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim ya. Wala 'alal ladzina idza ma atau kalitahmilahum kuntala ajidu ma ahmilukum alaihi. Na'am tawallau a'yu wa a'yunuhum tafidu minad dami hazanan. Allah yajidu ma yunfiku. Tidak ada dosa pula atas mereka. Naam. Orang-orang yang ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul bisa membawa mereka. Naam. Ya. Yang kemudian Rasul mengatakan, aku tidak bisa, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawa kalian. Ya, tidak mencukupi kendaraannya. Nah, atau yang semakna dengan demikian, yang kemudian mereka itu berpaling meninggalkan, nah, ya dalam kondisi mata-mata mereka meneteskan air mata menangis sedih, ya disebabkan karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka bisa infakkan, belanjakan untuk ikut serta berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, orang-orang fuqara al-masakin dari mereka para sahabat merasa sedih ketika mereka terluputkan tidak bisa bersedekah dengan harta, disebabkan karena mereka tidak memiliki kelebihan harta. Di saat saudara-saudara mereka yang memiliki kelebihan harta bisa menjalankan amalan-amalan yang lain, bersedekah, membebaskan budak, bisa membelanjakan harta benda mereka di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membelanjakan. Nah, dan di dalam hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala menukilkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah menceritakan kepada kita bahwasanya al-fuqara dari kalangan para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, ya Rasulullah, dafa'atu tudu bil uju. Wahai Rasulullah, mereka ahlu duzu. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta, melebihi dari kebutuhan hajah mereka sehari-hari. Nah, telah pergi mengutamakan ataukah lebih utama mereka dibandingkan kami dengan membawa banyak sekian pahala. Nah, ya, di mana mereka bisa melakukan amalan-amalan yang sifatnya badaniyah, sholat, puasa, sebagaimana kami juga bisa melakukannya. Akan tapi, nah, sesuatu yang mereka diutamakan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda yang mereka miliki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ya, barakallahu fiik. Kecemburuan para sahabat ridwanullah alim ajmain, ghibtah, ya, bukan hasad tapi ghibtah, ya, perasaan keinginan untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya yang melakukan amalan-amalan ketaatan dengan harta benda mereka. Nah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap karena mereka enggak bisa bersedekah dengan harta, mengharapkan ada bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan yang mungkin bisa mereka terbedakan dengan sahabat-sahabat yang kaya tersebut. Nah, ya, maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengeluhkan, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketertinggalan mereka, ya, dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang diberikan kelebihan harta. Naam. Ya, ketertinggalan dalam ketaatan, dalam kebaikan. Naam, di mana mereka yang Allah utamakan dengan kelebihan harta tersebut bisa bersedekah. Ya, bisa membebaskan budak, bisa membelanjakan sebagian harta benda mereka di jalan-jalan Allah yang Allah perintahkan untuk membelanjakan harta tersebut di jalan. Naam. Barakallahu. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menyebutkan, naam, wa hadza fihi dalil. Di sini padanya terdapat dalil ala andal aghnia, bahwasanya bagi mereka orang-orang yang kaya, yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim wa yuwassi'una 'alan nas bima wassa'allahu 'alaihim. Sesuatu yang disunahkan, dianjurkan, diperintahkan, dicintai bagi mereka orang-orang kaya tersebut untuk membelanjakan sebagian dari harta benda mereka dan memperluasnya untuk manusia, ya, naam, kemanfaatannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan, kelapangan kepada mereka, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang qaru, naam, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kebaikan kepadamu. Naam, yakni ahsin ilan nas, berbuat baiklah engkau kepada manusia dengan sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu dengan harta. Naam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuh alladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Naam, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Naam, wa qala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berinfaklah kalian dengan sebagian yang kami jadikan untuk kalian menguasainya dari harta benda. Naam. Maka kata beliau, bukan maksudnya itu semata-mata seorang itu sekedar mengumpulkan harta, yang kemudian dia tidak mengeluarkan sedikit pun dari harta yang telah dia dapatkan sebagai karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Naam, ibarat seperti kata beliau, kal mustauda, suatu gudang tempat penyimpanan harta. Allati tujamma' fihil amwal, yang harta itu disimpan, dikumpulkan di gudang tersebut. Naam. Ya. Wala yang tanfi'u biha, yang mana gudang ini enggak bisa mengambil manfaat dari harta benda yang disimpan di dalamnya, iya kan? Apa yang dia dapatkan gudang ini dari harta benda yang disimpan padanya? Nah. Ya, ketika seorang sekedar mengumpulkan harta dan harta tanpa dia mengeluarkan sedikit pun, ibarat gudang yang kemudian dijadikan tempat untuk menyimpan harta bendanya. Yang gudang ini enggak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Wa yakunu harisan harisan laha. Naam. Wala yuqaddimu li nafsi minha syai'a, ataukah dia seperti seorang hanya sekedar penjaga. Naam, terhadap gudang yang digunakan untuk menyimpan harta itu. Nah, sekedar menjaga, ya, yang dia tidak bisa sedikit pun, nah, untuk membelanjakan dari yang bukan miliknya, ya, sekedar penjaga saja, nah, ya, yang tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun, maka seseorang itu tidaklah dia memiliki harta benda kecuali sesuatu yang telah dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat harta benda yang dia miliki. Naam, sedikit atau banyaknya. Naam. Ya kan? Adapun harta benda yang dia tinggalkan, yaitu bukan miliknya, itu untuk ahli warisnya. Milik yang lainnya. Naam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menanyakan kepada para sahabat ridwanullah alim ajmain, siapakah di antara kalian yang harta dirinya, naam, ya, lebih dia cintai dibandingkan harta saudaranya? Ya tentunya masing-masing mengatakan ya harta dirinya yang kan lebih dia cintai. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan bahwasanya harta dirinya itu ada sesuatu yang dia telah belanjakan, yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang lainnya itu apa yang dia tinggalkan? Nah, tinggal seseorang sedikit atau banyaknya yang ingin hendak dia miliki, ya tergantung kepada masing-masing. Sejauh mana, sebanyak mana yang dia akan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari harta benda yang dia miliki. Naam. Barakallahu. Maka orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia enggak punya harta untuk dia bersedekah. Sehingga mereka para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Mengadukan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Maka perhatikan di sini himmah aliyah. Ya, cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi yang ada pada mereka para sahabat ridwanullah alim ajmain. Ghibtoh, keinginan untuk seperti saudaranya dalam hal kebaikan. Bukan hasad. Karena saudara yang punya harta yang banyak kemudian iri. Naam. Ya, tapi ghibtoh. Mereka punya harta bisa membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeinginan seperti itu. Naam. Ya. Sehingga mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka enggak punya harta, harapannya punya naam suatu amalan yang akan dibimbing oleh Rasul yang dengannya mereka akan terbedakan dengan sahabat-sahabat yang kaya itu. Naam. Ya. Yang mereka katakan apa? Dzaba al-dzur bil ujub. Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaq. Tidak mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bahwasanya mereka punya harta yang banyak sehingga mereka bisa naam berkendaraan mewah. Sesuatu yang kami tidak bisa berkendaraan dengannya. Naam. Ya, tidak mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harta benda yang mereka miliki sehingga mereka bisa tinggal di dalam istana yang megah. Di saat mereka tidak bisa untuk tinggal di tempat yang demikian. Punya tempat tinggalnya sudah masuk. Naam. Ya, tidak itu yang mereka keluhkan, adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mengatakan pula bahwasanya mereka dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa makan, minum dengan berbagai macam jenis makanan-makanan, minuman-minuman yang lezat. Tidak. Naam. Ya. Demikian pula yang lainnya. Bukan itu mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka datang menyampaikan kepada Rasul terkait bagaimana amalia na'am yang ada mereka para sahabat yang dengannya mengungguli dalam keutamaan pahala. Na'am. Itu mereka para sahabat ridwanullah alim ajmain. Ya. Na'am. Yasumun kama nasu. Yusallun kama yusalli. Wa yatasaddaqun wa yu'tiku. Na'am. Ya. Sesuatu yang mereka dengannya lebih dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan, dalam hal mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Barakallahu fiik. Itu kondisi keadaan mereka. Para sahabat ridwanullah alim ajmain. Yang mereka inginkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih kekal, yaitu tentang kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat jauh lebih baik. Naam, jauh lebih kekal. Naam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Naam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau menyebutkan naam faedah terkait dalam hal ini. Hada fihi dalil. Kata beliau hafizallahu ta'ala, di sini padanya terdapat dalil ala annal muslim, bahwasanya seorang muslim yang bagi an yahrisu ala fi'il khair, semestinya seorang muslim itu bersemangat untuk melakukan kebaikan ketaatan. Wa ayyandam. Naam. Ya, idza lam yatamakkan min fi'il khair, dan dalam dia memiliki rasa penyesalan manakala dia tidak mampu untuk menjalankan suatu kebaikan. Naam. Ya, merasakan sedih, menyesal, enggak bisa berbuat kebaikan sebagaimana saudaranya bisa melakukan kebaikan tersebut. Nah, fa inna yu'jar 'ala nadami, karena sungguhnya dengan itu dia akan mendapatkan pahala atas penyesalannya tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Naam. Ya, seperti kondisi keadaan orang yang kaya tatkala dia melihatnya, yang mampu dia bersedekah, sedangkan dia tidak bisa bersedekah dengannya. Nah, yang kemudian dia berangan-angan, berkeinginan, seandainya saya punya harta, saya pun ingin melakukan seperti fulan dan fulan, yang dengan harta benda yang dia miliki, dia gunakan untuk naam, ketaatan dan kebaikan. Naam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, inna dunya li arba'in nafarin, dunia itu untuk 4 golongan. Ya. Naam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta dan ilmu. Ya. Yang dia pun mengamalkan ilmunya dan menggunakan harta bendanya tersebut untuk dia belanjakan, untuk dia menunaikan hak dari harta ini. Naam. Ya. Ini golongan yang pertama. Punya harta, punya ilmu. Yang dia mengamalkan ilmunya dan dia menunaikan hak dari harta itu. Ya. Kemudian golongan yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya ilmu tapi tidak diberikan harta. Naam. Tapi dengan keilmuan yang dia miliki tersebut menuntun, membimbingkan kepada perkara kebaikan. Yang dari sini merupakan di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Yang akan menuntun, membimbingkan, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ya. Maka dia pun karena keilmuan yang dia miliki, ketika melihat saudaranya punya ilmu, punya harta, dan bisa mengamalkan ilmunya, bisa menggunakan harta bendanya, menunaikan haknya, maka dia pun mengatakan orang yang hanya diberikan ilmu ini, laukana limithli maha mithli hadza, seandainya aku memiliki seperti orang ini harta, nah ini saya aku pun akan mengamalkan seperti yang diamalkan pula. Ya, nah kenapa dia punya keinginan demikian? Karena ilmu yang dia miliki menuntunkan, membimbingkan. Naam, yang demikian itu. Ya. Ghibah yang ada padanya, menginginkan kebaikan seperti yang ada pada saudara. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fil ajri sama, maka keduanya dalam pahala sama. Hadza ala infaqi wa hadza ala niyati. Yang ini, yang pertama tadi, ya, pahala atas dia membelanjakan hartanya. Nah, betul-betul menunaikan dari hak harta tersebut. Dan yang ini, dia mendapatkan pahala karena niatnya. Nah, semestinya seorang muslim demikian, kata beliau. Syaikh Al-Fauzan, hafizhahullah ta'ala. Punya semangat untuk melakukan ketaatan kebaikan dan merasa menyesal sedih ketika tidak bisa menjalankan kebaikan itu. Nah, ketika terluputkan, terlewatkan kesempatan. Nah, ya. Kenapa kok terlambat pengumumannya sudah ditumpuk? Ya, ajakan tahu ini dan itu. Barakallah. Menyesal, ya, saudara-saudara yang telah mendahuluinya. Nah, dia terlambat, tertunda, bahkan tidak, belum punya kesempatan di saat ini karena sudah ditutup kesempatannya. Menanti nanti, nanti kalau ada kesempatan yang berikutnya. Sedih rasanya enggak ikut serta. Nah, baru buka ternyata sudah selesai. Nah, kerja baktinya, cor masjid misalnya, ya kan? Sedihnya terlewatkan. Nah, kenapa baru buka? Nggak dari tadi pagi. Nah, sedih. Di saat saudara-saudaranya, nah, sekian banyak berbondong-bondong, beramai-ramai kerja bakti, nah, untuk kebaikan, ternyata terluputkan, tidak tahu. Ya, nah, setelah buka, sudah lewat waktunya. Nah, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya, nggak tahu kapannya. Ya, semoga ada, kan demikian. Demikian semestinya seorang muslim. Naam. Dan lihat mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Sedemikiannya kondisi keadaan mereka. Kesedihan yang ada pada mereka ketika terluputkan dari kebaikan-kebaikan. Naam. Ya, ketika mereka tidak bisa menjalankan sesuatu yang saudaranya bisa menjalankan dari kebaikan. Naam. Maka mereka mengadukan yang demikian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengaduan yang sifatnya ghibtah, bukan hasad dan bukan karena memprotes. Naam, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi semata-mata kecemburuan, ghibtah, keinginan dari kebaikan tersebut datang supaya mendapatkan bimbingan. Amalan apa yang mungkin dengannya mereka bisa mengerjakan, bisa menyusul mereka, bisa terbedakan dengan dari mereka. Itu yang mereka inginkan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan suatu bimbingan dari beliau yang dengan bisa menyusul ataukah terbedakan dari mereka, orang-orang kaya tersebut. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ketika kalian terluputkan untuk bisa bersedekah dengan harta karena tidak memiliki, ada sesuatu yang lain yang kalian bisa melakukannya, yang dengannya kalian bisa bersedekah, meskipun bukan dengan harta. Yaitu dengan apa? Dengan amalan-amalan ketaatan, dengan amalan-amalan kebaikan. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, naam, itu adalah merupakan sedekah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu adalah merupakan sedekah. Naam. Wa kulli tahmidatin sedekah. Demikian pula setiap tahmid, alhamdulillah. Ya, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sedekah. Wa tahlilatin sedekah. Demikian pula ucapan la ilaha illallah, sedekah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Setiap amalan ketaatan, setiap amalan kebajikan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah merupakan sedekah. Naam. Ya, enggak bisa dengan harta. Nah, supaya bisa menyusul keutamaan pahala atas saudara yang punya harta, perbanyak amal ketaatannya. Naam. Ya. Kalau saudaranya itu naam, ya, ketika dia mengerjakan zikir cuma sekian kali, banyakin. Naam. Dia membaca Al-Qur'an ya dalam waktu sehari, naam, satu juz, lebih banyak lagi, setidaknya dua atau tiga juz setiap harinya. Kan demikian. Naam. Barakallahu fiik. Karena apa? Mampunya dia dengan ketaatan, adapun dengan harta, karena kondisi kebutuhan dia sehari-hari. Naam, itu saja sudah kesulitan. Naam. Barakallahu fiik. Wa amrun bil ma'rufin shadaqah wa nahyun 'anil munkarin shadaqah. Demikian pula memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf di sini adalah ketaatan, kebaikan. Kenapa dikatakan ketaatan, kebaikan itu ma'ruf? Naam, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, disebabkan karena naam, fitrah yang salimah itu mengetahuinya. Naam. Li'anna fitratas salimah naam ya'rifuna, mengetahui hal tersebut. Naam, sehingga dikatakan ketaatan, kebaikan itu adalah suatu perkara yang ma'ruf. Demikian pula mungkar, yang dimaksud kemungkaran adalah segala bentuk kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan naam segala bentuk durhaka kemaksiatan itu mungkar karena fitrah salimah pun mengetahui itu adalah suatu kemungkaran. Naam. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar pun adalah merupakan sedekah. Bahkan ini adalah merupakan bentuk dari sedekah yang naam paling utama. Ya, termasuk dari bentuk sedekah yang paling afdol. Begitu besarnya kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam. Ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini yang merupakan sifat dari umat yang Allah keluarkan yang terbaik. Naam, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ada pada mereka yang dengannya itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka. Naam. Karena apa yang ada pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik kalian, naam, kuntum khaira ummat, kalian itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Naam, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Naam, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya awal pertama kali yang masuk dalam ayat ini adalah mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Naam. Yang Allah kemudian mensifati. Naam. Sifat yang ada pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Allah mendahulukan subhanahu wa ta'ala. Naam. Sifat yang ada pada mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dari sifat keimanan. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Wala na'lamu sirra fi hadhi taggim. Naam. Illa idha masya'ni hadhal wajib wa ma yatarattabu alaih minal masalihil azimah al-amah. Kami tidak mengetahui rahasia didahulukan sifat amar ma'ruf nahi mungkar ini, melainkan disebabkan karena agungnya besarnya perkara yang wajib ini. Didahulukan atas keimanannya kan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kata beliau rahimallahu taala Ibnu Baz rahimallahu taala, kami tidak mengetahui rahasia ini didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar dari keimanan, melainkan disebabkan karena begitu besarnya, untuk menunjukkan begitu besarnya agungnya perkara kewajiban ini, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta apa yang akan didapatkan dari kemaslahatan yang lebih besar yang menyeluruh. Apalagi kata beliau, di zaman kita sekarang ini secara khusus. Naam. Ya. Karena hajahnya kebutuhan kaum muslimin, kata beliau. Keperluan mereka yang begitu mendesak terkait tentang permasalahan ini. Ya. Naam. Kenapa demikian? Ya. Hal itu disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang semakin muncul merajalela, menyebarnya kesyirikan, kebid'ahan. Naam. Yang itu terjadi di sebagian besar belahan bumi ini. Naam. Sehingga amat sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin kalau perkara ini ditinggalkan. Tidak bisa dibayangkan kerusakan yang begitu mengerikan yang akan terjadi. Ya. Naam. Di muka bumi ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seandainya kewajiban perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, tidak dijalankan. Pernah beliau menyampaikan, memberikan gambaran tentang permasalahan ini yang menunjukkan betapa besarnya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ditinggalkan dampaknya amat sangat mengerikan. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nu'man, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bersabda, "Matsalul qa'im fi hududillah," permisalan orang yang dia itu menegakkan na'am hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran. Na'am, seperti suatu kaum yang mereka mengadakan undian dalam suatu perahu. Ya, untuk mengundi mana tempat yang akan dia tempati sehingga terbagilah setelah undian tersebut. Sebagian ada yang di atas, sebagian ada yang di bawah. Nah, setelah diundi. Nah, ya. Orang-orang yang ada di bawah ini ketika mau mengambil air harus naik ke atas, ya kan? Nah, untuk mengambil air. Dan harus melewati saudara-saudara mereka yang ada di atas, merasa enggak enak, enggak nyaman, ganggu mereka. Akhirnya punya niatan. Naam, di antara mereka, law anna kharaqna fi nasibina kharaqan, seandainya kita ngobangi bagian bawah ini yang kita ada padanya. Lubang kecil aja sudah untuk supaya enggak kita mengganggu saudara kita naik. Bagus kan niatnya? Enggak enak ganggu saudaranya. Lewat mundar-mandir mau ngambil air, lewatin lagi. Nah, sudahlah, kita enggak enak. Seandainya kita lubangi bagian bawah ini sedikit aja. Untuk supaya kita bisa ngambil air, enggak mengganggu saudara kita yang di atas. Naam. Walam nu'dhi man fawqana, sehingga kita tidak menyakiti, mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Naam. Apa? Fa idza taraquhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya keniatan mereka dibiarkan, tidak dinasihati, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya tenggelam semua, binasa semua, ya kan? Naam. Barakallahu fiik. Wa in akhadhu 'ala aydihim najau wa najau jami'a. Tapi ketika diambil tangan-tangan mereka, yaitu dicegah, naam, niatan-niatan mereka untuk melubangi perahu tersebut, ya dampaknya besar. Lama-kelamaan airnya masuk, ya, tenggelam. Tapi ketika dinasihati, ya dicegah niatan mereka, selamatlah mereka. Dan selamat semuanya. Maka demikianlah gambarannya. Kalau seandainya naam, ya, perkara ini ditinggalkan, kerusakan, dampak yang begitu besar, yang tidak bisa dibayangkan yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ketika mereka Bani Israil, mereka mengabaikan, menyanyiakan nahi mungkar, ya, tidak saling mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Naam, dengannya mereka dilaknat. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisannya Daud dan Isa ibn Maryam, Hal itu disebabkan karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas yang kemudian Allah jelaskan. Apa kemaksiatan mereka? Apa tidak mereka? Naam, Allah jelaskan ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Hal itu karena mereka tidak saling mencegah dari suatu kemungkaran yang mereka kerjakan. Biarkan ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan sebagai mereka, mereka tidak menjalankan. Nah, untuk mencegah kemungkaran tersebut, justru membiarkannya. Labi sama kanu yaf'alun, amat sangat buruk terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ya, bahaya yang besar. Manakala perkara ini di naam tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, yang merupakan min afdoli sodakot, sodakoh yang paling utama, ya, naam barakallahu fik, dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuan yang dimampui, terkadang dengan tangan, dengan lisan, minimalnya dengan hati. Yang itu nampak dengan apa? Ya tidak bergabung dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Menjauhi, meninggalkan mereka. Nah, bukti bahwasanya dia mengingkari dengan hati. Bukan dengan ucapannya, hati saya mengingkari kok. Tapi tetap duduk di situ. Nah, bersama mereka, ahlul ma'asi. Itu bukan pengingkaran dengan hati. Akan nampak terlihat kalau dia menjauhi. Nah, dan dalam hal ini, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ada syarat-syarat yang harus diketahui, harus dipenuhi. Sebagaimana disebutkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam, karena begitu besarnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Naam, maka ya, di sana ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menjalankan perkara ini. Naam, syarat yang pertama, orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang yang mengilmui tentang ilmu syariat. Nah, harus punya ilmu. Kalau orang jahil, maka tidak boleh baginya untuk yang berbicara dalam permasalahan ini. Nah, ketika dia tidak mengilmui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jangan sampai kemudian dia terjatuh berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang dia tidak mengilmuinya. Menganggap yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Nah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisa ma dhara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Naam, yang mana Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan terkait ayat ini, Allah menyebutkan dari perkara yang paling ahwan kemudian kepada para yang paling naam dahsyat. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamu. Kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, syariat Allah, sesuatu yang kalian tidak mengimpinya. Syarat yang kedua yaitu naam, ya, betul-betul dia mengetahui, ya, bahwasanya ketika dia tidak menganjurkan perkara yang ma'ruf ataukah mencegah yang mungkar itu, orang yang dia perintahkan pada ma'ruf itu betul-betul orang yang tidak menjalankan. Ketika dia tidak mencegah kemungkaran, orang yang dia tidak cegah itu betul-betul melakukan suatu kemungkaran. Pastikan dia. Jangan sementang-mentang ketika melihat si fulan bersama seorang wanita. Nah, wanitanya itu siapa? Ternyata mahramnya, saudaranya. Nah, sudah gini-gini. Antum haram, kholwat dengan wanita. Padahal saudaranya. Nah, setahuan dia gak punya saudara. Saudara susuannya. Kan demikian. Nah, pastikan dulu kalau betul-betul dia itu melakukan suatu keharaman. Nah, ternyata istrinya sendiri. Dikira wanita lain. Waliyadzubillah. Pastikan. Mengetahui. Bahwasanya orang yang dia cegah dari kemungkaran terjatuh pada suatu kemungkaran. Yang tidak dia perintahkan kepada kebaikan, memang dia itu tidak menjalankan kebaikan tersebut. Naam. Kemudian juga dia melihat. Naam. Ya. Akibat dari amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Apakah menimbulkan sesuatu kemungkaran yang lebih besar atau tidak? Manakala justru menimbulkan suatu kemungkaran yang jauh lebih besar, maka hendaklah dia tinggalkan. Harus mempertimbangkan yang demikian ini. enggak serta-merta kemudian langsung ya menjalankan perkara ini tanpa mempertimbangkan apa dampaknya. Nah, ternyata dampaknya jauh lebih besar dari kemungkaran yang dikerjakan itu. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam miswab. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Demikian pula ya seseorang menunaikan sahwatnya. Padanya itu shadaqah. Para sahabat heran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada kalian kepada mereka, bagaimana menurut kalian seandainya kalau orang tersebut menunaikan syahwatnya kepada yang diharamkan, bukan kepada istrinya. Bukan kepada sesuatu yang dihalalkan. Apakah dia mendapatkan dosa? Ya tentunya maka demikianlah. Ketika dia meletakkan kepada perkara yang dihalalkan, maka dia pun akan mendapatkan suatu pahala. Wallahu ta'ala alam suwab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.